Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Babu la yas'al biwajhillahi illa al-jannah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babun la yus'alu biwajhillahi illa al-jannah. Tidak diminta dengan wajah Allah kecuali jannah. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la yus'alu biwajhillahi illa al-jannah. Rawahu Abu Daud. Saya mau baca footnote-nya sungguhnya. Kacamatanya ketinggalan. Yang atas masih kelihatan. Yang bawah sudah sama sekali. Abu Daud fi Sunan walahu syahid min hadits Abi Musa Al-Asy'ari. Indakum? Ada takhrijnya? Enggak ada. Baik, yang kalau enggak ada berarti harus dicatat sebagai footnote. Rawahu aw akhrajahu Abu Daud fi Sunan dengan nomor hadis 1671, walahu syahidun, dan dia memiliki pendukung min hadis Abi Musa Al-Asy'ari. Akhrajahu At-Tabrani, dikeluarkan oleh At-Tabrani di dalam Ad-Du'a dengan nomor hadis 2112, bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Wadakarahu Al-Albani fi sahihatihi, dan Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini dalam silsilah Al-Ahadis Sahihah, yang berarti beliau mensahihkan hadis ini dengan nomor hadis 2290. Yani hadis dari Jabir bin Abdullah, la yus'al biwajhillahi illa al-jannah. Wahuna su'al, wahuwa annahu qad warada fi du'a'in Nabi SAW inda munsarifihi minat ta'if. Dari sini ada pertanyaan atau ada permintaan, wahuwa annahu qad warada fi du'a. Ini ada iskal. Nabi pernah berdoa dengan wajah Allah, tetapi meminta perlindungan. Di dalam beberapa hadis meminta keselamatan dan lain-lainnya. Padahal hadis di atas tadi berbunyi, tidak diminta dengan wajah Allah kecuali surga. Tetapi ada pertanyaan, kita lihat pertanyaannya. Wa huwa annahu qad warada fi du'a'in Nabi SAW inda munsarifihi minat ta'if. Bahwa telah diriwayatkan doa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sepulang beliau dari Taif, yaitu hina kadzabahu ahlu Taif wa man fi Taif min ahli Makkah, yaitu ketika penduduk Taif mendustakannya dan juga siapa yang ada di Taif dari penduduk Mekah mendustakannya, mengusirnya, bahkan melemparinya dengan batu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fada'a sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bidu'ail ma'thur. Beliau berdoa dengan doa yang diriwayatkan, Allahumma ilaika ashku da'fa quwwati wa qillata hayali aw hilati wa hawani 'ala an-nas. Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu lemahnya kekuatanku dan sedikitnya usahaku dan kerendahanku di tengah manusia yang dihinakan oleh mereka. Aku adukan kepadamu ya Allah. Anta rabbul mustad'afin, engkaulah rabbnya orang-orang yang lemah. Wa anta rabbi, dan engkau adalah rabbku. Ila man takilni aw ila man takiluni, kepada siapa kau serahkan aku? Ila ba'idin yatajahhamuni, apakah orang-orang jauh yang akan mengacuhkan aku? Au ila aduwin malaktahu amri, atau kepada musuh yang kau serahkan urusanku padanya, kepada musuh. Wa in lam yakubika ghadabun alayya fala ubali, namun kalau engkau tidak murka kepadaku, kalau engkau tidak marah kepadaku, fala ubali, aku tidak peduli. Walaupun diusir, dihinakan, dilempari batu, dimusuhi, kalau engkau ya Allah tidak marah kepadaku, fala ubali, aku tidak peduli. Yang penting engkau tidak marah. Ghaira anna afiyataka hiya awsa'u li, hanya saja afiyahmu lebih luas untukku. Di akhir doanya, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, a'udzu bi nuri wajhik alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat, aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menyinari atau menerangi seluruh kegelapan. Wa saluha alaihi amru dunya wal akhirah, yang menjadi baik dengannya seluruh urusan dunia dan urusan akhirat. Berarti ini syahid, aku meminta dengan wajahmu, dengan cahaya wajahmu. Tapi apa yang diminta? Kita lihat. Aku meminta dengan cahaya wajahmu yang menerangi segala kegelapan, yang memperbaiki urusan dunia dan akhirat. Ayyahulla alayya ghadabuk, jangan sampai menimpa aku kemurkaanmu. Kalimatnya a'udzu, aku berlindung. Berlindung itu permintaan. Maka termasuk kalimat la yus'al biwajhi illal jannah, jangan meminta dengan wajah Allah kecuali jannah. Tapi di sini meminta dengan wajah Allah perlindungan. Meminta kepada Allah dengan wajah Allah perlindungan agar jangan sampai dimurkai. An yahulla alayya ghadabuk, yani jangan sampai menimpa atasku kemurkaanmu. Aw yanzil bi sukhtuk, atau turun kepadaku kemarahanmu. Lakal utba hatta tarda, untuk mula semua apa yang menimpaku hingga kau ridha. Wala haula wala quwata illa billah. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Tabrani dalam kitab Doa dengan nomor 1306 dan berkata Al-Haythami di dalam Majma' Az-Zawaid, rawahu Tabrani wa fi Ibni Ishaq wa huwa mudallisun thiqah, terpercaya dia tetapi kadang-kadang yudallis, tidak menyebutkan gurunya, menyebutkan langsung guru-gurunya, guru dari gurunya. Wa baqiyatu rijalihi thiqat, adapun sisanya dari rawi-rawi yang lain semuanya thiqah. Wa Tabrani fi at-tarikh, Tabrani juga meriwayatkan dalam tarikh dengan hadis Abdullah bin Ja'far, dan asluhu, ani aslu hadzal hadis, inti kisah hadis ini ada dalam sahih Bukhari dan bahkan ada dalam sahih Muslim, walaupun tidak rinci seperti ini. Dalam sahih Bukhari 3231 dan dalam sahih Muslim 1795. Yang tidak ada takhrijnya, barakallahu fikum, uktubu qaidul ilmi bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Apakah setelah engkau menangkap kijang kemudian kau lepaskan kembali? Tentunya kau akan ikat kijangmu. Barakallahu fikum. Min hadis Abdullah bin Ja'far yang asalnya dalam Bukhari, yaitu dalam hadis dengan nomor 3231 dan dalam sahih Muslim dengan nomor hadis 1795 dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis ini marwi fil adkar. Dan juga ada hadis yang diriwayatkan di dalam al adkar disebutkan, Allahumma anta ahakku man dukir wa ahakku man ubid. Wafi akhirih, dan di akhir hadisnya, a'udhu binuri wajhik alladhi ashraqat lahu samawati wal ard, alladhi ashraqat lahu samawati wal ard. Di dalam al-adhkar disebutkan bahwasanya ada doa, ya Allah, engkau yang paling berhak untuk disebut dan engkau yang paling berhak untuk disembah. Dan di akhir doanya ada kalimat a'udhu biwajhik, aku meminta dengan wajahmu, atau aku berlindung. Ini meminta perlindungan. Aku meminta perlindungan dengan wajahmu. Alladhi ashraqat lahu samawati wal ard, yang telah atau yang menerangi seluruh langit dan bumi. Wa fi haditsin akhar, hadis kedua ini dhaif, dikeluarkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dari hadis Abi Umamah, berkata Al-Haythami di dalam Majma' Az-Zawaid, fihi Faddal ibn Jubair wa huwa dha'ifun mujma'un ala dha'fih. Disepakati para ahli hadis tentang lemahnya. Hadis yang ketiga, a'udhu biwajhillahil karim, aku meminta perlindungan dengan wajah Allah Al-Karim. Wa bismillahil azim, dan dengan nama Allah yang agung. Wa bi kalimatihi tammah, dan dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna. Min syarri sammah wal lammah, dari jeleknya sammah dan dari jeleknya al-lammah. Wa min syarri ma khalaqta ay rabbi, dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang kau ciptakan. Ay rabbi, wahai rabku. Wa min syarri hadzal yaum, dan dari jeleknya hari ini. Wa min syarri ma ba'dahu, dan dari jeleknya hari-hari setelahnya. Wa min syarri dunya wal akhirah, dan dari segala kejelekan dunia dan kejelekan akhirat. Hadis ini sanadnya sahih dalam adkar al-yawmul laylah, atau doa pagi dan sore, atau dikir pagi dan sore. Dikeluarkan semirip dengan itu oleh Al-Baihaqi dalam Asma dan Sifat dari hadis Ibn Mas'ud, dan juga Ali bin Abi Talib wa qala wa huwa isnadun sahih. Di sini juga ada permintaan dengan wajah Allah, walaupun minta perlindungan. A'udhu biwajhikal karim, aku berlindung dengan wajahmu yang mulia. Ila akhirih, dari kejelekan hari ini dan hari-hari setelahnya, dan dari kejelekan apa yang ada di dunia dan dari kejelekan apa yang ada di akhirat. Ya, terjemahkan dengan lebih rinci daripada yang tadi, ya, agar jangan salah paham. Kalau dari kejelekan akhirat, seakan-akan akhirat jelek. Sama dengan kalimat min syarri ma khalaqta, dari kejelekan makhlukmu, seakan-akan makhluk Allah semuanya jelek. Ila akhirnya, sehingga maknanya langsung kita masukkan dalam terjemahan agar tidak salah paham. Dan ini cara menerjemahkan agar tidak salah paham para pembaca. Dari kejelekan makhluk-makhluk yang jelek, begitu maknanya, yang kau ciptakan. Demikian pula yang tadi, dari kejelekan apa yang ada di dunia ini dan dari kejelekan apa yang ada di akhirat. Kejelekan di dunia banyak macam-macamnya. Kejelekan di akhirat adalah neraka, azab. Barakallahu fikum. Dari kejelekan yang ada di dunia dan dari kejelekan yang ada di akhirat. Wa amsali dzalika fil ahaditsil marfu'ah bil asanidis sahihah aw al hisan. dan lain-lainnya yang semisal itu dari hadis-hadis yang marfu' dengan sanad-sanad yang sahih atau hasan. Barakallahu fikum. Ini adalah perkara-perkara yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW berdoa dengan wajah Allah, meminta dengan wajah Allah, tetapi bukan jannah. Bagaimana dengan hadis yang di awal hadisil bab? Jangan meminta dengan wajah Allah kecuali jannah. Fal jawabu. Maka jawabannya. Anna ma warada min dalika fahuwa fi su'ali ma yuqarribu ilal jannah. Jawabannya, bahwa permintaan-permintaan tadi dalam hadis-hadis yang diriwayatkan, yang musnadan bersanad, yang mausulan, min ruwatin tiqat, bi asanida sihah, awil hisan, semuanya meminta sesuatu yang mendekatkan pada surga, sehingga tidak bertentangan dengan hadis. La yus'alu biwajhillahi illal jannah. Termasuk di dalam meminta jannah adalah ma yuqarribu ilal jannah. Kalau meminta ya Allah jangan murkai aku. Karena kalau dimurkai Allah masuk neraka, tidak masuk surga. Demikian pula di dalam hadis berikutnya, dari kejelekan akhirat, berlindung dari kejelekan akhirat berarti dimasukkan ke dalam jannah. Kalau tidak masuk jannah, berarti itu kejelekan akhirat. Oleh saya kata alih, sehingga semua yang diminta tadi, biwajhillahil karim, dengan wajah Allah, adalah ma yuqarribu ilal jannah. Hadahul jawab. Au ma yamna'uhu minal a'mali allati tamna' minal jannah. Atau sesuatu yang berlindung dari sesuatu yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam jannah. Aku berlindung dari kemurkaanmu. Kemurkaan Allah adalah menghalangi dari surga. Aku berlindung dari kejelekan akhirat. Berarti perlindungan dari apa yang menghalangi dari surga. Berarti semua permintaan tadi adalah permintaan ma tamna' minal jannah. Atau berlindung dari a'mal allati tamna' minal jannah. Yang menghalangi surga. Fayakunu qad sa'ala biwajhi Allah wa bi nuri wajhihi ma yuqarribu ila al-jannah. Berarti semua itu permintaan dengan wajah Allah atau dengan cahaya wajah Allah, sesuatu yang mendekatkan ke surga. Kama fil hadis sahih. Sebagaimana juga dalam hadis yang sahih. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma yuqarribu ilayha min qawlin aw 'amal. وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. Ya Allah, aku meminta kepadamu surga dan semua yang mendekatkan ke surga, dan juga aku berlindung kepadamu dari adab neraka dan apa yang mendekatkan dari neraka, min qaulin aw amal. Minta surga dan minta seluruh yang mendekatkan ke surga, min qaulin aw amalin. Berlindung dari neraka dan juga dari segala sesuatu yang memasukkan dalam neraka atau mendekatkan ke dalam neraka, min qaulin aw amal. Berarti minta apa tuh? Minta jannah dan minta semua yang mendekatkan diri ke dalam jannah. Karena itu sama dengan minta jannah. Min qaulin aw amal. Ucapan atau amalan dengan perbuatan kalian. Berarti minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar yuwaffiqana ila an a'mala amalan salihan aw an aqula qawlan salihan. Beramal dengan amalan saleh atau berbicara dengan ucapan yang saleh. Karena itu yuqarribu ilal jannah. Sehingga doa ini juga doa yang masyaallah bisa dikatakan seperti mereka katakan doa sapu jagat. Artinya lengkap sekali. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang syamil kamil. Minta surga, minta kebaikan dunia dan juga berlindung dari api neraka. Dapat dunia, dapat akhirat, selamat dari neraka. Lengkap. Ini juga sama. Memang seluruh ucapan Rasulullah SAW adalah ucapan yang Masya Allah, syamil kamil. Ucapan yang betul-betul dikatakan sebagai naam, jawami' al-kalim. Jawami' al-kalim. Dan itu termasuk keistimewaan Rasulullah SAW. Utitu jawami' al-kalim. Aku diberi jawami' al-kalim. Kalimat-kalimat yang simple, tapi mencakup segala perkara. Luas sekali maknanya. Sehingga doa-doanya juga demikian, simple. Maka doa yang paling bagus adalah doa yang ma'thur, marwiyun 'ani nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Narji' ila al-kitab. Bi khilafi ma yahtassu bid dunya, berbeda dengan apa yang khusus tentang dunia, mintanya cuma dunia. Kasu'alil mal, ya Allah as'aluka biwajhikal karim an akuna ghaniyan tajiran amliku qasran wa sayarat wal qitar wa ta'irat. Ya minta boleh saja, namanya doa bagus. Salullah salullah kull shay hatta sis'ah idan qata'. Kata Nabi, mintalah, mintalah pada Allah. Apapun kau minta. Hingga sis'ah idan qata, tali sendalmu putus, kamu doa pada Allah Ta'ala. Artinya urusan sendal pun, lu doa. Sambil kamu berusaha untuk mengikat sambil, ya Allah, berikan aku sendal, atau perbaiki sendalku ini. Jangan menganggap kecil, jangan menganggap besar, semuanya minta pada Allah Ta'ala. Jangan masa gini aja minta sama Allah. Jangan. Atau sebaliknya, aduh, kalau sebesar ini janganlah minta pada Allah. Enggak mungkin. Kata siapa? Allah Maha Kaya. Barakallahu fikum. Sehingga salullah, salullah, hatta sis'ah idan qata. Mintalah pada Allah, mintalah pada Allah, walaupun sis'ah idan qata. Ala kulli hal, tetapi kalau kamu berdoanya dengan kalimat, as'aluka biwajhillahil karim, as'aluka biwajhik, aku meminta dengan wajahmu ya Allah, ini sudah besar secara memintamu, masa dunia yang diminta. La yus'alu biwajhillahi illa al-jannah wa ma yuqarribu ilaiha. Sehingga kalau engkau meminta sesuatu yang mendekatkan diri kepada surga, bolehkah kita mengatakan as'aluka biwajhik? Boleh, dengan dalil hadis-hadis tadi. Misalnya meminta taufik, ya Allah berikan aku taufik agar aku bisa menjadi seorang yang alim, hafid, hafidul Quran, hafidul ahadith, jadikan aku sebagai orang yang ahli di bidang tafsir, jadikan aku sebagai alim ulama, jadikan aku sebagai orang yang berilmu dan juga beramal. As'aluka biwajhikal karim, aku meminta dengan wajahmu ya Allah. Yajuz? Na'am. Yajuz. Karena itu semua mendekatkan diri ke dalam surga. Barakallahu fikum. Meminta dunia boleh, tapi yang di sini dibahas adalah meminta dengan wajah Allah. La yas'al wa la yus'al biwajhillah illa al-jannah. Berbeda dengan permintaan dunia kasu'alil mal war rizq was'ah fil ma'isyah. Raghbatan fid dunya. Meminta harta, meminta rizki, meminta keluasan dalam masalah ma'isyah, kehidupan dan penghidupan, raghbatan fid dunya karena ingin dunia. Jangan meminta dengan wajah Allah, karena hadisnya melarang. La yus'al biwajhillahi illa al-jannah. Tapi kan rizki Ustaz bisa mendekatkan diri ke dalam jannah dengan sedekah, dengan membangun masjid, dengan membangun pondok pesantren, dengan membiayai seluruh santrinya gratis, dengan memberikan semua fasilitasnya, membelikan kitab-kitabnya ila akhirih. Kaifa hadha al-jawab? Madza raddukum? Bagaimana kalian bantah? Iya, bisa. Tapi bisa sebaliknya. Iya kan? Bisa sebaliknya. Dengan dunia kamu lupa akhirat. Dengan dunia kamu Masya Allah bernikmat-nikmat dengan dunia, kemudian kamu lalai untuk salat jamaah, Bahkan bisa jadi dengan dunia engkau bisa membeli apapun yang kau mau, akhirnya engkau membeli sekian perkara yang haram. Atau mungkin belum sampai pada haram, kalian ahlu sunnah masya Allah beli sesuatu yang tidak haram, tetapi ternyata membawa pada yang haram. Barakallahu fiikum. Kita butuh, perlu HP Android untuk cari kitab, saat untuk browsing internet, masyaikh, fatwa ulama, fatwa Syekh Rabi, tiba-tiba ditawarkan sesuatu yang maksiat. Manusia, yang namanya manusia, tetap manusia. Syaitan yang ada pada dirinya, korinnya selalu ada, akan berbisik kepadanya, coba buka, penasaran aja. Ternyata setelah dibuka tertarik, dan terus. Mudah-mudahan yang bunyi tadi bukan HP Android. Dilarang kan kalian bawa HP? Kenapa ada bunyi HP di sini? Punya siapa itu? Barakallahu fiikum. Semakin besar fasilitasnya, semakin mahal harganya, semakin mudah untuk kemaksiatan. Tapi kan semakin mudah juga untuk kebaikan. Itulah dunia. Itulah dunia. Tidak bisa dibilang baik, tidak bisa dibilang jelek, kecuali dipakai untuk baik jadi baik, dipakai untuk jelek jadi jelek. Sehingga jangan mengatakan as'aluka biwajhikal karim hanya untuk sebuah HP. Jangan menyatakan as'alu biwajhikal karim sampai memohon dengan sangat tinggi, dengan kalimat yang sangat mulia, hanya untuk sesuatu yang bisa jadi akan membuat engkau jauh dari agama. Ikhwani fiddin a'azakumullah wa ikhwani talabah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di sini ma qat'in nadhar an kaunihi arada bidzalika ma yu'inuhu ala 'amalil akhirah. Jangan meminta dengan wajah Allah, bighadin nadhar, dengan tidak melihat, apakah engkau menginginkan dengan harta tadi, dengan rezeki tadi adalah amal akhirah. Tidak lihat itunya, lihat hukumnya, enggak boleh. Enggak boleh apa? Enggak boleh minta. Boleh minta. Bahkan ada hadis yang warid. Meminta rizqan hasanan, atau meminta pada Allah Ta'ala dengan kalimat ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini juga jami', lengkap sekali. Ilmu ada, harta ada, amalan soleh. Masya Allah. Lengkap. Hampir semua doa-doa Rasulullah SAW syamil kamil masya Allah. Karena beliau rasulun mursal min indillah subhanahu wa ta'ala. Fala raiba anna al-hadis yadullu 'ala al-mana'. Tidak ada keraguan bahwa hadis ini menunjukkan dilarangnya meminta dunia atau meminta hawaij, hajat-hajat dunia, biwajhillah, dengan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'ala hadza fala ta'arud bainal ahadits. Maka dengan ini tidak ada pertentangan dengan hadis-hadis tadi. Dengan ini berarti hadis-hadis tadi tidak bertentangan, karena semua hadis yang menunjukkan permintaan perlindungan, a'udzu biwajhikal karim atau a'udzu binuri wajhik, semuanya perkara yang mendekatkan ke surga. Adapun dunia belum tentu. Kadang niat awalnya, ya Allah, aku minta kendaraan agar aku bisa ngaji, agar aku bisa bolak-balik membawa keluargaku. Motorku enggak cukup ya Allah, belikan aku mobil. As'alu kami wajik. Dari mulai minta enggak dikasih, belum atau belum dikasih, kemudian as'alu kami wajikal karim. Minta mobil, kasih mobil. Bisa ngaji, masya Allah. Kemudian terpikir bensinnya, terpikir urusan ngurus mobilnya, akhirnya digrabkan supaya dapat keuntungan ma'isya ya akhi. Penumpangnya perempuan, gak boleh ditolak. Kalau ditolak tuh akan dipecat, akan dihukum. Ya terpaksalah, darurat. Ngobrol, kenal, oh, gak apa-apa lah buat istri kedua. terus bertambah semakin jauh. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka minta rezeki yang hasanan. Dan jangan memakai kalimat a'udzu biwajhikal karim. Karena Nabi mengatakan jangan meminta dengan wajah Allah untuk dunia. La yus'al biwajhillahi illa al-jannah. Jangan meminta dengan wajah Allah, ya aku meminta dengan wajahmu. Binuri wajhik abi wajhikal karim, kecuali surga atau yang membawa ke surga. Wa hadisul bab min jumlatil adillatil mutawatirah fil kitabi wa sunnah ala itsbatil wajhi lillahi ta'ala. Ada faedah lain, bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya ditetapkannya sifat wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan khawatir menyamakan dengan makhluk, karena ahlu sunnah akan berkata bahwa Allah tidak sama dengan makhluk, maka wajahnya pun tidak sama dengan wajah makhluk. Tidak mirip, tidak sama, sama sekali. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Dan jangan khawatir merendahkan, karena kita ahlu sunnah dan seluruh para ulama ahlu sunnah akan berkata wajah Allah sesuai dengan keagungannya, kesempurnaannya, ketinggiannya, sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'innahu sifatu kamal, karena itu adalah sifat kesempurnaan. Wasalbuhu, dan kalau sebaliknya tidak punya wajah, rayatun naqsi, itu adalah sepuncak-puncak kekurangan, setinggi-tinggi kekurangan. Wa tashbih bin naqisat, dan itu justru penyerupaan. Kalau dikatakan Allah tidak punya wajah, akan menyerupakan dengan yang lebih jelek lagi. Dari naqisat, dari benda-benda atau makhluk-makhluk yang tidak punya wajah, atau dari orang-orang yang cacat tidak punya wajah. Kasalbihim lillahi ta'ala fa innahu sifatu kamal. Kasalbihim jami'us sifat au ba'dihha. Maka barakallahu fikum, kita tetapkan sifat wajah bagi Allah sesuai dengan hadis-hadis tadi, bahkan mutawatir, dan ini dimasukkan dalam akidah, dalam asma dan sifat, bahwasanya Allah memiliki sifat wajah tidak sama dengan makhluknya, maha sempurna sesuai dengan keagungannya. Adapun mereka yang menolaknya, berarti merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Fa waqa'u fi a'dhami ma farru aw mimma farru. Fa waqa'u fi a'dham mimma farru. Maka dia terjerumus dalam sesuatu yang lebih besar daripada yang dia hindari. Enang kebodohan selalu begitu. Kebodohan selalu begitu. Menghindar dari sesuatu, jatuh pada sesuatu yang lebih besar. Seperti orang berlindung minar romba'i bin nar. Itu pepatah Arab menyatakan kal mustajir minar romba'i bin nar, berlindung dari panasnya padang pasir dengan api. Ya api lebih panas. Barakallahu fikum. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'ulwan kabira. Itu. Enggak ada faedah yang baru? Iqra'u paragraf terakhir, ada ditanyakan atau dipahami? Kalau dipahami kita tutup. Kita terjemahkan langsung aja. Jalan ahli sunnah wal jamaah dulu dan sekarang adalah beriman dengan apa yang Allah sifati dirinya dengannya dalam kitabnya, dan apa yang disifati oleh Rasulnya dalam sunnahnya, sesuai dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala dan keagungannya. Maka mereka ahlu sunnah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dalam Al-Quran, dalam kitabnya, dan ditetapkan untuknya oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan mereka menafikan penyerupaan Allah dengan makhluk, sebagaimana zat Allah, Datur Rabb Ta'ala, tidak menyerupai zawatul makhlukin. Demikian pula sifat-sifatnya, demikian tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. faman nafaha faqad salabahul kamal. Siapa yang menafikan sifat tersebut berarti dia telah menghilangkan kesempurnaan atau mengurangi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma hamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.